santai yang kesepian, bertingkah seperti perawan, berlomba-lomba mencari pasangan, persis oplet tua yang cari omprengan di ujung jalan, saling berebut cari muatan. Slop tasik gaun model Paris, I see do parfum impor, duduk di belakang stir mobil Mercedes, pasangannya seorang pemuda yang jimatnya melebihi dosis sebesar burung belibis. Ayatku mendesis, dari nenek moyang, pedang tajam wanita ditendang. Susah lu. Jangan nyonya, ingat dong suami. Jangan tuan, ingat anak istri. Jawab mereka apa justru itu harus kami lakukan. Mengapa harus dilakukan? Nggak tahu. Karena itu. Obat awet muda.